Tomat orang bau. Ayo nyanyi. Musrik kafir. Musik jae. Ya, musik musik. Awas sungguh enak ya, lo. Apa nyanyinya gue joget duplok udah dua. Joget be joget aja. Ini lagu apa? Lu protes mulu joget be. Ini lagu apa lagunya? Malam Minggu. Joget mat. Ya ilang. Lu mau kapan nyanyi sih, Jay? Malam Minggu. Lagi nyanyiin. Eh, lu kapan? Selama mata orang mesti lepet. Lama banget nyanyinya, lu kita kelihatan. Emang mata orang cecek di selepet? Eh, lah. Selepet lagi mau gelap. Eh, lu nyanyi orang bener, malam Minggu nyanyiin apa? Eh, belum, eh. Lu bocah. Malam Minggu nyanyiin. Malam Minggu kemarin. Malam ini malam Minggu. Lah bego lu. Lah bego ngapa? Lah bilang malam Minggu ini. Malam apa emang ini? Senin. Senin. Habis Senin. Selasa. Terus Rebo. Terus Kamis. Terus Jumat. Sabtu. Minggu. Nah itu gua baru nyanyi. Eh buset. Lah mau nyanyi malam Minggu besok. Lah ini seminggu mesti romat joget bae. Iya dah itu begitu. Yang bener apa Jaya di lagu ini begitu? Kustian, Kustian. Kustian. Kustian, Kustian. Bocah mana dia? Hah? Bocah mana? Kena Bandung, orangnya udah terahum. Almarhum. Iya. Yang terahum mata lu tuh. Joget. Ayo. Ayo. Cek batur mah aku rite budak jajanan. Nyanyi enggak harus enggak bisa lu Jaya. Sono nah. Kustian bukan begitu, lu budak jajanan. Dengerin gua. Ajarin mah gua capek yang ladeninya, Mat. Di Bandung gua, Nek. Lah, punya ngagul, lu nyanyi harus mengga. Joget situ, dengerin. Acak batu rumah. Tuh, dengerin. Dengerin. Bukan budak jajanan. Acak. Tuh. Acak batu rumah. Tuh, iya kan? Acak. Tuh, enak kan? Acak. Tuh. Macet lu mah itu. Untung lagu itu. Nyanyi lu cak cik cak we ya tuh. Iya. Bukan bisa. Bukan begitu. Coba. Lu cak cik cak. Ada gipi cak batu rumah. Lagi lu. Yang bener apa Jai? Ayo. Lagu apa nih? Lagunya. Ganti. Lagunya banyak. Bu apa namanya? Mawar bodas. Mawar bodas. Mawar bodas lah. Udah yuk. Mapai jalannya setapak ngajuk-juk hiji bujur. Lalu buset, mana sih aduh, ini gua colok nih, gua ketok nih biar ngelop nih, nih, nih. Lah, nyewetin ya. Lah. Aduh. Lu mawar bodas atau ke hiji bujur? Lu nyanyi ora semenggak. Kalau bujur kan orang sudah mah pantat. Lah. Yeah. Diajarin bego, dengerin apa? Iya, coba katakan kamu yang lain. Iya, coba katakan kamu yang lain. Iya. Lah, ngomong apa? Iya, coba katakan kamu yang picak. Lu jadi ikutin baik. Iya, coba katakan kamu. Ma. Ma ngerang. Ma. Uset. Mana emak saya? Iya. Mata saya kecolok singkong. Ajarin nih, dengerin. Dengerin, mawar bodas. Mawar bodas mana nih? Mapai jalan setapak. Tuh. Kajuk juga hiji lembur. Entah kerasa pece nak sebab ayam. Iya. Nyanyi bukan bener-bener lu mah. Lah, saya sedih. Nangis dah orang tuh. Eh, lu mah orang kata. Eh, udah jangan. Makanya aja lu jangan ngata-ngatain gua lu. Ya udah bocah aja nangis malu lu tuh. Lah. Gua lu malu gua nih. Malu ngapa sih emang? Tuh banyak tuh penonton tuh. Penonton emang apa? Malu gua. Apa bapak nanaong kono? Ya malu ngapa Jai? Malu gua muka umum tolol. Mana muka umum? Lah itu penonton muka umum. Lah ini udah pada jadi budak. Lah kalau yang umum? Yang umum matanya belum jadi sebelah. Loh bener man. Bener lu. Umum. Udah jangan marah sama temen mah. Iya, lu kan yang sadar lu. Udah nyanyi yang bener apa Jai? Iya, bikin orang hidup baik ya. Eh, parah. Udah gue nyanyi ya, lu joget. Minggir baiknya julung-julung. Joget-joget, bisa gak cengkel lu? Ayo. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan lagi joget, lagi ngayun-ngayun mata. Joget begitu. Lagu Padang Pasir. Padang Pasir. Joget man. Pak ketipa ketipung mata papak di gigi capung. Abang jangan. Asep lu mengatain mulu. Tatu ngeselin. Iya. Bingung hati bingung. Ayo, bingung kan lu? Bingung kan gua? Bingung kan? Iya. Ya matanya satu lo boleh jadi bingung. Eh, nyanyinya bukan biar bener lu mah. Tong lagu itu ah. Lagu apa? Lagu banyak lu. Lagunya lagu ini. G-Boy Mujair. Ya coba gua dengerin. Ayo Ting Ting. Iya, ngomong mulu ayo. Di G-Boy, G-Boy Mujair. Nang ning banyak lagunya. Asik-asik lain, salah. Salah. Nanya ke selawat-selawatan. Yang bagaimana tadi? Dia mah si apa dah gimana tadi? Mustafa, Mustafa balik. Mustafa, Mustafa balik makot. Heh. Bego selawatan itu mah. Selawatan. Mustafa, oh Mustafa, mata koto ketiban kelapa. Deh, suwe banget lu ah. Udah lu jangan pada nyanyi ah. Kita godain cewek ge. Cewek. Iya, kita ngadu menyan lebay ini. Gua manjur-manjur di jangan diagurin cewek. Oh iya. Sejai. No, cakep aja ya. Niat lu, niat lu. Niat enggak lu? Mana cewek? Mana dah? Lah cakep bener duh. Tuh. Nih. Ya. Jaya parah bener ya. Tuh, tuh, tuh, nih, nih, nih, tuh. Tuh. Tuh cewek tuh. No, lihat no, matanya biru. Mata. Matanya biru, mata lu warna apa, Jay? Romat. Kanun cewek, budek. Halo. Eh, no, lu kucak, no. Bikin orang urus, bah. Udah yang cewek tuh. Kenalan. Halo, pecek. Hei. Halo cewek. Atau gua nanya ke lu jadi PC. Tanya. Tanya dari mana? Oh, liatin no. Jadi kedipin bae orang lu mah. Baru kenal ge. Tadi mau ngedipin orang melek lah. Tomat. Tanya mat. Pok. Pok. Apa bang? Ada suaranya ya? Ada bang. Pok apaan ini pok? Ini? Iya. Ini topeng bang. Topeng begini pakaiannya. Lah iya bang, topeng pakaiannya reboh. Yang tadi pakai kaulan itu topeng itu. Iya ini bang. Itu apa itu yang di pala itu? Ini. Iya. Ini kembang. Kembang Jai. Kembang. Kembang. Iya. Ini yang lebar begini kembang. Kembang ini. Sama mesir mobil. Eh. Lah bukan mesir mobil ininya bang. Ini mah kembang. Ini ada klaksonnya tik. Makan langsung. Di, di. Ini mau konde. Konde. Lah iya bang. Di monon kondenya di. Hei. Di monon. Monon mat di kondenya monon. Mana? Di monon. Di monon. Monon di. Ya nonton. Ini mau konde bang. Konde itu? Iya, kalau konde saya mah di atas bang. Nah, iya di atas sama kondenya. Nah iya konde saya mah di atas. Iya. Nah, konde abang? Di bawah gue mah. Di bawah? Iya. Konde saya warnanya hitam. Aku mah buri. Wengjak lu aja nangisin konde. Konde lu warna apa Jai? Coklat. Itu kembang bo. Ini kembang. Eh, itu kembang Jai. Itu yang di pundak apa yang di pundak? Ini? Iya. Ini toka-toka bang. Otok-otok. Itu toka-toka. Oh itu namanya pemirsa. Toka-toka bang. Toka-toka budak. Lah matanya budak ya. Lalu lagi cakep-cakep parah lagi ngatain orang. Mata mati, mata kurang sehat. Mata budak. Kuping yang budak bang. Eh iya bang. Itu apa toka-toka? Ini toka-toka. Itu yang kuning yang panjang. Ini yang panjang. Iya. Ini andong bang. Andong. Andong. Andong itu. Ini andong bang. Itu yang tengah apa itu? Ini tengah. Iya. Ini mah ampreng bang. Ampreng. Ampreng. Oh, no apa lagi itu? Yang mana? Itu yang tengah. Yang tengah. Di dekat ampreng. Kain bang. Kain mah kenal gua. Kain. Kenal kain mau beli sono kain. Lo udah bang, gak ada lagi. Ah ada. Udah habis bang. Ada beli sono kain. Ada emang ke bang celana. Ada, udah buta kali ya. Habis ya. Kain. Oh no ada. Mana sih bang? Itu gue menanya itu tuh. Heh, lo udah habis. Ada. Iya. Ah apa sem? Sem. Iya sem apa? Sem parah banget ya. Sem po topeng po. Topeng bang. Neng kita menyanyi bertiga nggak pada bener po. Mau bisa nyanyi? Saya. Iya. Bisa bang. Bisa. Bisa. Kalau po bisa nyanyi ntar diajak sama dia naik ke pasar Cipanas itu SGC. SGC. Sentra Grosir Cikarang. SGC bego. Lah apa tadi gua? Demes PC ya iya. Salah murung gua. Salah budak. Grosir Cikarang. Yes GC. GC. Iya. Apa tadi gua? Lah Demes PC. Kebanyakan dia, Jai. Eh, nyanyi, Po. Nyanyi, Bang. Iya, Po, hibur saya, Po. Ini Bang Lengo pengen hibur sama saya. Lengo bertiga sini, Po. Ilok kah? Iya. Kenalan, Po. Kenalan. Iya. Emang Abang belum kenal sama saya? Belum, Po. Kenalan dulu, Po. Lah. Ini kenalan begitu bang. Emang bagaimana? Kenalan miring bang. Miring? Iya enakan miring. Hei. Bukan abang yang miring. Apanya? Tangannya bang. Kayak gini? Iya bang. Ya udah. Nama saya Mpo Mayas. Nama saya Bang Asep. Nah itu nama saya diambil. Hibur saya po. Hibur? Iya po. Nah kalau nyusulin? Enggak tanggung jawab saya yo. Saya mau tiga lengo. Ini kita bertiga lima mata bawa hibur. Enam dari mana cuma lima. Ayo joget Jai. Aku tahu kau mencari mama muda. Baru enak aja ini baru ganteng. Sebut-sebut neng. Iya. Tengah apa jajan minggir belo? Apa ngalor? Nenek serowok. Kaki serowok. Jangan nyerowok gua. Mendingan lu serowok. Mata lu serowok. Siapa ini, Bang? Jaya kali bininya tuh. Katanya Bang Lengo. Lah emang Lengo gua mah. Lah ini ada yang nyusulin. Najis lu ke bini gua kayak. Bini gitu. Siapa ini ngaku, Bang? Romat kali tuh. Malah dandan baik, utang dandan baik. Najis. Rungse banget cewek dan anaknya. Wah lo, ayo lo. Ngodiar lo, mati melagunya biarin. Orang lihat-lihat dulu. Masih jaya geng cuma sebelah ngiat bangku. Lo kayak ngiat, lo ngajarin orang lo. Siapa ini, Bang? Lo tutup menanan. Saya tanya ya. Tanya lagi. Tanya, jangan dipanggil Ince, ntar Jaya marah. Empo, empo, ntar Ince lu mah. Pok. Ya, Ince lagi gue, Jay. Oh, tadi ya. Emang nyebut apa, coba lagi. Pok. Tuh, cek katanya ya. Ya, katain. Coba lagi. Pok. Tuh, cong katanya lagi. Kok kesini mau nyamperin siapa? Yang mana? Ada tiga ini. Coba pilih yang mana? Pilih nih. Ada yang kotok, ada yang bengkak, ada yang kuru tuh. Pilih yang mana? Pilih kita bertiga lima mata nih. Samperin apa, Pak? Yang mana? Yang jelas. Lah, udah amit di. Lah ngapa geli lu? Makan amit-amit. Tadi katanya Lengo. Lah emang Lengo gue mah. Bohong mulu. Banyak banget selingkuhannya. Tuh injek lu banyak-banyak. Emang iya. Ngomong belu ah. Duh tinggal ke dalam jangan lari nantepin. Membanci diaglo gitu mah. Urusin atu tuh. Urusin Jaya tuh. Awang urusin dia mah. Ribet mata satu. Gurusin tuh Bang ah. Ya udah bangin gurusin. Tinggal antepin. Paro aja yang lu jahin aja. Paro no. Bunga emang ayam. Tapi cuma gue taruh bawah mata gue nih. Lah matanya ngiatin baik. Lu mau kemana Jai? Coba lu tegesin. Coba teges kagak. Coba. Ngapa ngiatin gue lu? Nah, siapa yang ngiatin? Lu ngiatin Jai. Lu kalau ngiatin cewek jangan sebelah mata dong. Ngiatin bae lu mah. Kebiasaan banget di mana-mana pengennya joget be sama cewek. Tuh, jadi joget be lu. Orang mah bang jadi laki mikirin bini di rumah. Kamu lagi yang cebrek gue itu apa hubungannya lu? Usaha mah laki kagak dilarang sama bini udah kewajiban bagai laki. Tapi kudu tanggung jawab sama bini bang. Lah bagaimana bini tanggung jawab ya? Cong jadi ngomelin siapa lu? Cong orang lu. Congoran siapa ini? Lu. Lu jahit tuh. Halo. Tukang street. Iya, iya satu menang lu. Mau diajakin gansip orang begitu. Orang mah bang yang bener rumah tangga. Ngaro bener ngapa gue yang ngaro bener rumah jaya cuma satu. Kan abang kepala rumah tangga, pemimpinnya keluarga. Ya apa urusannya mulu? Setiap orang rumah tangga kan abang harus nafkahin bini lahir batin bang, jangan cuma pengen numpakin doang. Lah emang motor tumpakin? Lagi lu tumpakin mau mana? Lagian jadi laki orang mau usaha yang bener, pikirin bini di rumah punya duit apa kagak, makan apa kagak. Tuh bener kata nenek no nyari no. Tapi si Jaya matanya hilang gak dicari nek. Iya kalau lengo masa lagi nyari dewekan. Ya, lagian abang ya bang, namanya abang kan udah tanggung jawab, udah wajibnya abang. Lah sekarang saya sama abang sama laki, coba gimana kurang sayangnya. Iya. Kalau abang di rumah kapan nge-BK mulu sama bini? Lah nge-BK apa gua? Lah dia mamat nih kalau bangun tidur neng sedina kopi ABC susu. Wajar laki mah. Beliin rokoknya Ji Samsu. Ya cuma sebatang. Coba kalau malam tidur kedinginan, kalau kagak nangkring tete gua mah. Emang gue ejek lu gue nangkring tete emang apaan? Emang bener lu mah kalau tidur mata belum pulas saya aja pentil tete gue diputer-puter di gelombang radio. Lah bocah parah amat kalau ngomong lu. Lu gue bisa ngebedain atuh gelombang radio sama pentil tete mah. Bukan ngapa-ngapa gue bangun pagi-pagi gue nyariin pentil tete atuh lagi hilang. Lu tahu jatuh kali. Kata gue PA kalau ngomong keliwat lu ah. Gue kan nama laki mat gue mah gimana kurang sayangnya. Punya makanan sedikit banyaknya, lihat laki gua datang dari mana-mana, makanan gua habisin. Bego ngeliat laki pulang, makanan sedikit tinggalin buat laki. Gak boro-boro buat abang, gua saya aja masih kekurangan. Emang perempuan gembul lu mah. Lah boro-boro gembul, kalau gembul mah gemuk badan saya. Lah kurung mikirin apa lu? Lah mikirin laki. Lah laki dibikin antepin usaha di mana-mana, lu aja di perempuannya tuh. Wajar Jaya gua nyusulin ge. Emang ajakan lu pada berdua. Atau lu tau jauh-jauh nyusul-nyusul bayar orang laki yang tapi naik usaha. Tuh bener mat, ajarin mat. Tuh. Kamu diimpanin lu tau no, aku udah gagang selepetan ini. Ya Romat kalau ngomong lu kayak gagang selepetan. Gimana mau gemuk gue ya? Ya orang aja susulin kalau laki usaha udah lu masuk. Heh. Mogohan mat bini gua mah. Iya. Hehehe. Abong mat. Iset laki gua cemburu mat. Ini bukan cemburu berkali-kali licur bae. Najis gua cemburu sama lu. Ini pada kompromi ya. Cuma kalau punya bini dia malu, Sef. Malu, malu ngapa emang? Karena kita tidur sedang enaknya ya. Iya. Kita ketika dia lagi sedia semalam lagi hehehe. Mendusin gitu. Kelemahan wanita mat. Lalu memang PA ah. Lagian lu mat kepelan-pelan apa orang muntah kalau pecah kebanjiran orang Gombang. Gua ilo-ilo banjir sama RTT. Lu gua baru habis isi ulang kan ini. Emang galon. Lu semenjakan dia kagak pulang-pulang nih berbulan-bulan tete gua udah pada bengker pengen nyot nih. Nyot jai. Nyot jai. Biar mat duga jai. Nyot jai. Nyot jai. Nyot jai. Nyot jai. Dia beneran lapangan nih makan. Dia makan. Eh, hey, Jaya. Eh. Hey. Jaya, parah banget lu, Jaya. Lah orang digarot. Awas Jaya pulang-pulang entar tinggal nyawa lu. Et deh. Lu kan pulang kan situ kan. Mana gua pulang ayo? Mana pulang gua? Emang udah ngetenjolat emang. Eh iya orang kemarin berantem sih sama bininya ya. Blok Latik deh mah. Udah pindah Blok Latik? Iya. Makanya Jay udah tua mah jangan berantem mulu atau gue ge. Jadi gue diusir sama bini pakein dibuntelin. Karena berantem sama bini yang mata ditolok. Emang iya mat? Lalu kebangetan nih lo kalau berantem nyolok mata. Udah lu ah, jangan ngomong balik sana lu ah. Lah gua ntar gue kagak pulang, suruh pulang sama lu pulang gua mentar ge. Lah lagi kemari-mari be lu nyusul-nyusul gua. Gua mah Sep nyusulin lu, gua mah bukan nge-BK duit sama laki. Ngapain? Gua pengen buat bunting perkosa gua yuk. Lah bocah bego, kok potongan kayak lu bunting beranaknya dari mana? Lu banyak rumah sakit. Dibelek ge di sesar sekarang. sanggup dokternya itu? Lo tahu dokter kagak sanggup menjahit, gue ditebok pakai kampak. Untuk kayak kelapa muda ditebok. Lagian lu, gue cuma pengen minta gunting yang susah banget. Tadi gue disono dandan di belakang gue, diperkosa bocah muda. Lah siapa yang mau sih pindah sini sama lu? Wah demi Allah gue diperkosa nambah. Enak vitamin perkosaan. Emang dibengkek mat, manis banget. Lah dewekan ini kenyang gue malah. Eh lu perkosa yang mana lu? Itu bundar coklat di belah banyak bijinya, manisnya mah. Markisa bego. Emang markisa ya A? Pantesan gue tadi nambah baik. Duit boleh ngarak sampai habis. Cet banyak odong-odong kali lu ya? Gak tau gue tadi di kobil kesini, emang gue lagi tidur. Bill BA? Iya. Yang pakai HP? Iya di Bill. Di mana tengnya? Di Gombang. Ya udah ntar nyusul, eh gue dateng jam 9, man belum makan. Kau udah makan lagi ayam? Man tadi di sono macet, rame banget lu di balong. Iya. Gue nanyain. Kata gue bingung, gue mau nanya ke siapa, gak ada yang kenal. Nah terus? Eh gak taunya ada tukang somai. Iya. Gue tanyain. Bang ada apaan? Ada tinggal ngkolnya doang. Lah. Itu tinggal ngkol doang. Enggak tahu itu tukang somay gue nanya. Terperangsa dia nanya dagangannya bukan macet, budak. Gue mau orang nanya yang di depan lu ada apa rame banget. Lah iya. Ini dia menjawab ada ngkolnya doang. Dikirain dia nanya dagangannya. Berarti kagak nyambung tukang somay itu. Lu nyampe lah denin baik. Miluk gue PA ke sini nyampe. Lah jaya yang kotok nyampe. Pulang lu ah. Lalu pulang menjadi usir gua. Lagian lu set bini datang, gua kan ngebelain bini, bela-belain laki nih gua dandan cakep-cakep, gua beli alat kecantikan, beli kosmetik. Ini yang di muka, Mat. Kosmetik, kosmetik. Jangan cuma main saus tuh, penjerutan mata aja ya tuh. Pipi aja gua merah-merahin pakai parabola. Dengan tower. Yang di pipi. Bola-bola budak. Bibir biar seksi gue pakai listrik. Lah mendingan setrum tuh biar modern kalian lu. Lipstik lah ucap ngomong bikin ngelantur wae. Lagi lu nyautin bae ngomongnya pengen balik sama gue mah. Iya minta amit gue balik lagi sama lu. Gak mau pulang lu emang? Kagak. Mbakin gak mau pulang gue mau pacaran sama Bapak Hajat. Boleh lagi lu buat wadal mah. Emang ada wadal? Gak ada lu biar mati sekalian. Pak Hajat mau saja di wadal biar mati Pak Hajat. Lah mati mau. Lah enakan mati gua bebas kagak bayar pajak. Lah orang mati mah dipandiin bego. Enak pandiin mah adem. Dibungkus sama lawan putih. Lah enak anget. Digotong berempat ke kuburan. Lah resep gua kayak naik odong-odong digotong. Enak diinjek-injek yang bawa kepada pegel. Di banyak temennya cacingin lu budeg. Resep gua ditemenin kecil-kecil. Nanan banci ah. Bener lu gak mau pulang sama gua? Ya najis ah. Bung ah. Nah ceburin katanya gitu. Yang polsek ntar cerain. Eh nyari bini mana kan yang kuru lu. Kalau dipakainya ngebletok. Ya. Lu kemana kagak ada yang gemuk gua ge. Udah gua pulang mau gua mau pacaran Bapak Hajat. Lagi gua siapa yang larang. Lah bininya gampang ntar gua bekuk. Lebih gua bocah. Lalu gua kalah sama bininya. Lebih orang mau dibekuk. Daripada gua ada pacaran. Lu jangan ladenin matah siapa yang ladeninnya. Lah romat mah kagak ngeladenin ini tangan yang ngawe-ngawe dari belakang. Eh genit buat lu ah. Itu tangan itu tangan. Widih barang diempok-empok kangen romat. Kue-kue. Lu nya turun menjedok gua. Eh lah bukannya usil lah lu nyautin baik gua ngomelin laki gua. Lagian awak semenjakan begaul sama lu itu laki gua usaha ge ora bener. Lah ajaran-ajaran lu itu. Lah dulu mamat nih laki gue lagi belum kenal sama lu mah bener banget usaha ge mat. Dimana-mana seminggu di rumah sebulan dua bulan. Lah semenjak kenal sama lu nih kadang mah boro-boro pulang sebulan ge dua bulan ge kagak. Lah iya ngirimin orang apa kagak. Kemarin gua kirimin lu gak mau. Kirimin duit? Tak kirimin. Iya dititipin sama orang kali. Tak kirimin orang kenal. Yang kirimin yang mana? Tak kirimin lu kang jenggol. Kemarin ke lebaran gua boro-boro dibeliin kaos. Orang-orang mau pada saling sesetel dua setel. Kapan gua beliin 3 biji kaos yang gak dipakai lu? Kaos setret. Kaos lampu? Iya mungkin gua kalau dibakar nyala. Udah, nyinggung bae. Lah ya udah dari tadi. Gua mau ngerayu Bapak Hajat. Ngerayu sono. Yang hajatnya siapa teh namanya? Tarmin. Jaya Tarmin. Yang hajat Tarmin. Bapak Jaja. Iya. Bapak Jaja. Dia ini kalau ngaku masih saudara saya ini, Bang. Ya kalau ngaku, kalau kagak? Ya Pak Jaja ya. Ono belah sononya rumahnya Nungkong Cakra yang ke Bapak Kores ya. Keluarganya ya. Iya. Iya belakang belah sono. Iya. Ini keluarganya Muli nih masih golongan yang menjajah. Ya tahu gua ge kenal. Ya kalau ngaku dia masih saudara sama gua ge. Nah, kalau ngaku kalau kagak? Tahu. Lu mah tante punya nyeladin mata. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh. Sih pada joget. Lah sampe yang joget itu. Nah kamu gulung kelana gua tuh. Romat pantat sampe yang ngumpul banget. Jangan situ, pindah. Pindah, belum hari ini. Mana? Pindah, Mat. Ih, najis. Awas joget dia, lu. Ngomong lu ngerayu Bapak Hajat. Ngerayu, sono kumur aku bita abisan nama lu. Kita amit. Kalau sudah tiada, baru terasa. Dan adenin, Mat. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat hati rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadiran aku rasa kehilangan dia. Rahmat pengen joget itu ngumpet-ngumpet. Asal gua ngebuang muka dia joget ya. Itu barusan gua ngelarak. Lu gatel sampe uplek banget. Asal pengen joget di najis. Bener bukannya joget enggak? Kita amit. Ku tahu rumus dunia semua. Kamu ketuaan. Tauan Banji. Nggak disangka suaranya ya. Geli banget. Tapi coba bego kabel dirasain. Kabel dipikir-pikir enak ya. Bego. Nggak disangka suaranya ya. Kalau mandi orang biar bersih lu mah. Emang apa? Itu lumpur ke belakang-belakang ke tangan. Mana? Itu? Yang hitam. Iya. Tato. Kali gua lumpur. Nah cewek gaul. Bukan gaul, budak lu. Buronan. Buronan mertua. Yang PA lu mah. Manjangnya wadon mulu. Yang ngono kagak, ini kagak. Parang mah awis. Wayang mana, wayang mana. tuh kan ada gua ki jangan diomong, ada yang marah lu. Ya saya tuh buat lu tuh setia budak gurang mah. Enggak disangka lu bisa nyanyi lu. Baru nyanyi. Iya. Orang sini kalau gua pengen joget gua bisa. Woi lu kah? Lagu apa yang bisa lu? Sono depan gua bisa joget. Lagi di mana? Noh, belum sono. Yang di Alfa anunya lurah. Iya. Joget bagaimana? Lah joget dangdut set deh, gue sekalinya turun deh joget. Iya. Percaya orang sini mah orang Gombang mah dari dulu ge. Sampai belah sono-sononya ge sama. Royal orang sini mah. Wah ilo kah. Lah bapak jajaja tadi udah mikirin. Nyawer. Tahu mikirin bayar topeng. Lah bayar be belum berhenti bayar. Udah bapak jajaja bayar buruan sama pulang apa. Udah capek ya kali ya. Ngantuk banget buat besok lagi. Nih lu nyanyi lu hibur gue. Enak suara lu gak disangka. Hibur? Iya. Sambil nunggu jalannya cerita. Bunga? Ini cerita malam ini kisah nyata. Pengen sedih. Kenal sama Bapak Jaja. Udah kenal. Udah ya? Lah iya. Sebenarnya masih sedara emang ge. Sambil nunggu cerita nih. Malam ini ceritanya seru. Sedih. Gergetan. Serem. Ceritanya apa? Kuntil anak Warudoyong. Sambil kita nunggu Nayaga kita di belakang kawan-kawan lagi dandan. Iya. Kita hiburan satu lagu. Untung-untung selingan ngehibur Bapak Saibul Hajat keluarga kampung orang Gombang. Iya. Iya bang. Baru goyang lu bisa goyang sama Roma tuh. Pokoknya tenang orang sini mah. Goyangin mah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan Pak Jaja. Sungguh berat hati rasa hidup tanpa Pak Jaja. Kalau sudah tiada terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat hati rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Hey, ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkan. Mana? Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon anggukkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tuh nyamperin tuh. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat hati rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Saya boleh hajar belum ya? Mana Fen? Hah? Belum ada. Belum ada. Nah, ilah belum ada. Oh sete. Tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan. Titikku sukar melatih bukan. Mana Ben? Pak Jajan samperin Ben. Lu yang minta goyang sono. Biar mengadu kesakitan dengan jeritan yang tertahan-tahan. Dia mengeluh putus asa, tak tahan lagi menahan sakitnya. Tak tega, tak tega. Oh Tuhan, apakah dosanya sehingga engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang kau siksa. No, saya bul aja yang mana no, main lagi diri no. Saya bul aja. Ibu bab, ibu saya bul aja. Tuh nampak hijau ya. Tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan. Istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. No, no, saya belajar nyampe no. Pak Jaja bininya. Buat ibu saya belajar. Tenang aja royal. Aduh kesakitan dengan jeritan yang tertahan-tahan. Dia mengeluh putus asa, tak tahan lagi menahan sakitnya. Tak tega, tak tega. Lakinya belum ya? Lakinya belum? Belum Bapak Jajan. Panana emang ada? Ada mandor tanah no. Oh Bang Anang no, no buset no. No samperin no. Mat goyangin mat. Tuhan kuatkan imanku ini, luka hatiku teramat dalam. Madu cinta yang kuberikan, racun cinta yang kudapatkan. Ada ah, obang, obang, ob. Ah. Nih, Banji, siapa sih namamu lo? Ah, P2 ya? Ya. Pepen. Pen. Pen. Ya, Bang. Mat. Nih, di sini kita jangan ekstra aja. Orang sini hobinya beda-beda. Beda-beda, Bang. Mungkin ada yang penasaran juga pengen nyaksin cerita malam hari ini. Iya, kita mah cuma ekstra atau lawak. Boleh dibilang sekedar selingan. Iya. Sekarang acara lawaknya kita tutup. Kita ganti dengan jalannya cerita. Apa judul ceritanya yang tadi sudah digarang sama sutradara kita Bang Mandor Jain? Iya. Sekarang acara lawakannya kita tutup. Akhir dan kata, maafkan atas kesalahan, lupakanlah segala kehilafan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.